Mitra Bisnis, pertama kali dalam sejarah, ujian nasional harus ditunda karena alasan teknis keterlambatan soal. Penundaan UNAS terjadi untuk tingkat SMA di 11 provinsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Pak Yudhistira, apa komentar Anda soal UNAS yang tidak sesuai dengan jadwal ini? Iya, penundaan UNAS di 11 provinsi itu kan menjadi bukti yang kesekian bahwa betapa amuradulnya itu kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sangat menggelikan, menyedihkan, menyebalkan dan segala macam lah. Kayak itu kan tidak boleh dilakukan seharusnya oleh sebuah kementerian yang berfungsi sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari yang lalu sebelum ini kan soal kurikulum 2013 saja akhirnya mundur-mundur, berkurang-berkurang seperti itu. Jadi semuanya tidak dengan konsep yang baik, tidak dengan perencanaan yang baik, tidak dengan kontrol yang baik, semuanya kerja serabutan, asal-asalan. Dan kalau hasil seperti ini, saya sih tidak bisa mengatakan halanya. Mungkin saya disebut apa ya, berprasangka buruk, tetapi ini kalau tidak karena adanya korupsi, itu tidak mungkin terjadi gitu loh. Jadi ada hal semacam itu di sana. Jadi misalnya tentang penunjukan percetakannya, itu kan harusnya kan ada standar bahwa percetakannya harus ada sekian, soal pengiriman, packing, segala macam itu harus terukur. Apalagi ini kan dokumen negara. Jadi kalau ini kan menunjukkan, membuktikan bahwa penunjukannya itu kan asal-asalan. Sehingga tidak, ketika proyek ditandatangani itu tidak dengan mekanisme kontrol dari A sampai Z gitu. Soal kemampuan, soal waktu, soal apa itu terus terukur dong. Dokumen negara menyangkut jutaan anak didik. Kalau seperti ini betul-betul merupakan, bahkan sekiranya prosedur ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa ditolerir. Jadi pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara penuh soal keterlambatan penundaan di 11 provinsi itu. Karena ini kan menimbulkan efek yang banyak, bahwa anak yang bersiap, pengawas, guru-guru di 11 provinsi itu kan harus kecewa, menunggu lagi, stresnya tambah panjang lagi, kan seperti itu. Yang kedua, itu kan pasti ada hal lain yang juga mengikuti akibat penundaan ini. Misalkan ada semacam ketidakadilan, bahwa ada kemungkinan bocoran karena bisa saja dari provinsi yang lain itu bisa memberikan kunci-kunci jawaban terhadap kepada teman-teman atau orang-orang di provinsi yang lain dan seterusnya. Itu pokoknya ini bisa menimbulkan dampak negatif yang sangat banyak. Bahkan kalaupun tidak ada penundaan, kalaupun ini berjalan serentak di semua provinsi, kan bahwa pelanggarannya itu tidak mungkin bisa dijamin tidak terjadi, karena terbukti kan selama ini ujian nasional selain menimbulkan masalah. Lalu Pak, terkait hal ini, muncul kekhawatiran dari beberapa pihak akan adanya soal yang bocor. Menurut Bapak, bagaimana sebaiknya sikap yang diambil pasca penundaan UNAS di 11 provinsi tadi? Apakah ada soal tambahan sehingga UNAS tetap fair? Memangnya gampang bikin soal. Saya dengar sih katanya kan ada dibikin variasi 20 variasi soal berbeda. Itu untuk menghindari penyontekan dan sebagainya. Tetapi siapa bisa jamin bahwa tidak akan terjadi pembocoran juga gitu loh. Pelanggaran, kekacauan pasti akan terjadi kalau sistem seperti ini. Jadi itu sebabnya saya dari dulu mengatakan bahwa ujian nasional sama sekali tidak perlu, tidak ada gunanya, nggak penting. Itu harus dibubarkan. Dan kan menurut hukum juga kan ujian nasional sudah oleh Mahkamah Agung kan sudah diputuskan itu melanggar hak asasi, jadi harus ditiadakan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap nekat melanggar hukum, melaksanakan ujian nasional. Dengan akibat seperti ini ya bisa dimaklumi lah sebetulnya bahwa akan terjadi kerusakan semacam ini akan terus terjadi kalau ujian nasional masih terus dipertahankan. Jadi solusinya yang paling simpel adalah bubarkan, hentikan ujian nasional untuk level SD sampai SMA. Betul-betul hanya buang energi, bikin stres, tidak ada gunanya sama sekali. Karena ini juga menyalahi filosofi dari pendidikan. Sebab ujian nasional hanya mengantarkan anak kepada tujuan mendapatkan angka, bukan agar anak mendapatkan kecerdasan yang maksimal, yang optimal, yang bisa membangun. Jadi kalau seluruh bertahun-tahun tujuan anak bersekolah itu hanya untuk ujian nasional, itu kan terlalu mengerdilkan kapasitas otak, kapasitas kemampuan manusia yang begitu sempurna yang diciptakan Allah. Mereduksi begitu banyak ya, dan membunuh begitu banyak potensi anak didik dari SD sampai SMA. Itu sebabnya ujian nasional sama sekali tidak penting, harus dihentikan. Itu intinya itu, hentikan ujian nasional sehingga tidak terjadi dampak buruk yang begitu merusak bangsa kita selama ini. Merusak moral dan merusak mental anak-anak kita. Demikian pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Saya Wendy Lim.